صلوا على النور الذي عرج السماء warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya nabi Allah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habiballah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dicintai Allah dari Majelis Taklim Al Barokah Desa Kertaharja Kabupaten Ciamis, selamat datang ya Bu di Pondok Pesantren Al Bahjah Cirebon. Mudah-mudahan Allah yang pada hari ini telah memberi kita nikmat sehat sehingga ibu yang sudah jauh dari Ciamis sana berpuluh-puluh kilo ya Bu untuk dihadirkan di majlis ini, mudah-mudahan langkah ibu dari rumah ke tempat ini mendapat balasan dari Allah sebaik-baiknya Allah punya balasan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu sehat ya Bu, panjang umur, taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kekasih Allah, manusia yang sangat dicintai Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alhamdulillah berkat perjuangan beliau khususnya buat umatnya umat Islam, alhamdulillah kita dimudahkan ya Bu untuk bisa selalu hadir di majlis, apalagi majlis itu tempat mulia dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bersolawat kepada Rasulullah sehingga nanti di yaumil kiamah di padang mahsyar kita semua dipertemukan, dikumpulkan jadi satu, menjadi umat Allah yang selalu dalam naungan dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Pertama-tama nanti kita baca surat Al-Ikhlas ya Bu, khususnya buat guru kita, guru kami, pemimpin pondok pesantren Al-Bahjah Buya Yahya dan Umi Fairuz yang sekarang masih ada di Singapura. Mudah-mudahan dengan kehadiran ibu semua yang subhanallah jauh-jauh datang ke tempat ini dapat doa yang barokah untuk beliau. Kita doakan mudah-mudahan juga untuk kerabat kita, sanak famili kita muslimin dan muslimat semuanya yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin. Mudah-mudahan Allah cepat beri kesembuhan kepada beliau semua, amin. Sehingga bisa kembali menjalankan rutinitas aktivitas seperti biasa di jalan Allah dan Rasulnya, amin. Ala hadiniyah wa ala kulinatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Rabbi fili wali walidayya walil mu'minina amin. Fatihah yang kedua kita persembahkan ya Bu untuk terutama keluarga besar dari Ibu Haji Siti Maryamah Teratai Katering, yaitu almarhum Bapak Sagimin bin Tirto Mejo, Ibu Hajah Anih Rohyani binti Komar, Bapak Komar bin Aspari, Ibu Ami binti Boyi, Bapak Haji Abdurrahman bin Sakimin, juga kita kirim buat orang tua kita, mertua kita, muslimin dan muslimat semuanya. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, amin. Diterima amal ibadahnya, amin. Mudah-mudahan menjadi penghuni surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadidiyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbi fili wali walidayya walil mu'minina amin. Amin, alhamdulillah. Kita lanjut kepada acara inti ya Bu, yaitu Maulid Diba yang nanti dipimpin oleh Santriwati Al-Bahjah. Dan nanti ada tausiah dari Ustadz Rifki, dilanjut dengan doa penutup. Kepada anak-anak kami, kami persilakan. Bukunya Adibai ya Bu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa barik. Sallu ala Nabi Muhammad.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانع السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبح كل آفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يقرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب صلى الله عليه في ترتيب تركيب هذه القوالب صلى الله عليه مؤتلف متراكب صلى الله عليه مما إن ذافق يخرج من بين الصلب والترائب صلى الله عليه لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب صلى الله عليه ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب صلى الله عليه هل من المطالب صلى الله عليه فلو رأيت القدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والقوم بين نادم وتائب صلى الله عليه وخائف لنفسه يعاتب وآبط من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذلول الغياهب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب صلى الله عليه لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نورا أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم عليه السلام قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب صلى الله عليه وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم العبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه. بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وغدنا على جميع المآرب. صلى الله عليه. فإذا صرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب صلى الله عليه سعز إليه أرواح المحبين على الأقدام نامي والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى على النبي محمد يا سيدا رسل يا طاهر يا غاية قصدي وشاني وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا صلى الله عليه السماوات أنوارا صلى الله عليه تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا فخره وفضله صلى الله عليه إلى نهاية تمام حمله صلى الله عليه ولما اشتد بها الطلق بإذن رب الحق صلى الله عليه وعدت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك sallallahu alaihi wasallam makhtunam biadil ainayah sallallahu alaihi makhulam biquhlil hidayah sallallahu alaihi wa asraqa bibahaihi al-fadha wa talalla al-kaunu min nurihi wa adha sallallahu alaihi dakhala fi aqdi bai'atihi man baqiya min al-khalaiqi kama dakhala fiha man madha sallallahu alaihi awwalu fadilatil mu'jizati bi khumudi nari faris wa sukuti syurafa sallallahu alaihi warumiyati syayatinu minas samai bis suhubil muhriqa sallallahu alaihi waraja kullu jabbarin minal jinni wa huwa bisawlati saltanatihi dhalil nukhadi sallallahu alaihi lamma ta'allaqa min sanahun nurus sati wa asyraqa min bahai dhiya'un lami'u hatta sallallahu alaihi alal maradi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi wa sahbihi. Ya Mimi Ika, ibu-ibu sini sudah doa maulid ya Bu, amin, ikhlas insya Allah kita berada di bawah naungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati adan nabiyil karim wali washabi salikin ala manhajil qayyim. Ij'alna min khiyari ummatih wasturna bidayli hurmatih wahsyurna gudan fi zumratih wasta'mil alsinatana fi madhi wa nusrati wa hina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa mitna ala humbi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ul jannah. Allahumma adkhilna ma'ul jannah. Allahumma adkhilna ma'ul jannah. Fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha. Fa innahu awwalu man yanziluha wa arhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma rizqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma rizqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma rizqna ziyaratahu fi kulli sana. Wa la taj'alna minal ghaifina 'anka wa la 'anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'in tawbati dhunubah wa satarta biridail maghfirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. Allahumma rahamna idha usirna min ashabil qubur. Wafiqna li'amalin salih yabqa sanahu ala mamarid dur. Allahumma ij'alna li'alaika dhakirin walina'maika syakirin واليوم لقائك من الذاكرين وحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين وحتم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة أهل الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم المسكن من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة رنيئة لا ندمأ بعد أبدا واخشرنا تحت لوائي غدا اللهم اغفر لنا بي وليابائنا وليماتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Bu, pembacaan Maulid Dibai sudah selesai. Mudah-mudahan kita mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, selanjutnya tausiah dari Ustadz Rifki dilanjut dengan doa penutup. Kepada Al-Mukarram Ustadz Rifki kami persilakan. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kita hormati guru kita semuanya, Buya Yahya beserta Umi Fairuz sekeluarga, juga para rombongan Romo Kiai dari Ciamis dan dari mana yang datang pada pagi hari ini semuanya, juga hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita mendapatkan pesan dari Buya dan Umi untuk menyampaikan salam kangen dan rindu buat ibu-ibu semuanya, sekaligus kita baca satu Fatihah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kepulihan sehingga dalam waktu dekat ini Buya bisa beraktivitas kembali seperti biasa untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man waslafuna salih wa ala man habin hasan wa man hasan wa الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya marhaban bikum bihudhurikun. Sudah menyempatkan hadir di tempat yang istimewa ini dengan banyak kekurangan. Semoga kedatangan tamu-tamu Rasulullah ini adalah menambah keberkahan semuanya, juga menambah kebaikan kepada kita semuanya. Amin. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya dengan cara yang bermacam-macam. Dan bersyukur di saat ibu-ibu semuanya dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kakinya di jalan yang baik. Datangnya ke tempat ini tidak lain karena Allah yang menggerakkan kita untuk hadir sehingga bisa hadir semuanya. Allah memudahkan sehingga mudah untuk sampai. Allah yang memilih sehingga kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ahli surga untuk jalan menuju surga. Dan semoga yang hadir ini ahli surga semuanya. Yang dari Ciamis itu kan jauh Bu ya, tapi kok bisa sampai ke sini? Kadang yang di tetangga itu loh, sini saja tidak. Kenapa itu semuanya? Yakinlah ibu semuanya ahli surga. Kenapa? Ahli surga itu mudah jalannya Bu ya. Berangkat pusing-pusing, kalau Allah yang manggil pusingnya hilang. Mau kemana? Ke Cirebon, pusingnya hilang. Dan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Enggak ada capek, walaupun panas-panas, WC-nya nunggu barangkali tadi Bu ya, kalau ke toilet, nikmat semuanya. Kenapa? Allah menjadikan nyaman di dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga perjalanan yang kelihatannya kalau dihitung dengan akal pikiran itu adalah capek, bagi ahli surga yang dipilih oleh Allah untuk masuk surga menjadi sesuatu yang ringan dan menyenangkan. Dan insya Allah yang hadir ini adalah ahli surga semuanya. Amin. Dimudahkan oleh Allah, jalannya dimudahkan oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga orang ahli surga selalu kulluh muyassarun lima khuliqalah. Ketika Allah menciptakan surga, Allah sudah tentukan Bu itu siapa orang-orang yang ada di dalamnya. A, B, C, D. Dan ibu semua termasuk ahli surga semuanya. Ditentukan oleh Allah, oh ini fulan adalah ahli surga. Sehingga jalan menuju surga dimudahkan oleh Allah. Sehingga untuk mencari ridho Allah itu gampang. Sehingga apa? Sehingga ketika datang ajakan-ajakan yang baik-baik, mereka gampang dengan menerima. Sehingga mau ziarah ke tempat yang mulia, mau ziarah ke makam-makam awliya illah, ziarah ke pondok pesantren, semuanya menjadi nikmat karena Allah menjadikan ibu itu adalah ahli surga. Tapi kalau ahli maksiat, coba diajak ke sini, enggak mau. Kenapa harus ke pesantren? Kenapa harus nengokin santri? Kenapa kok enggak di mall aja yang enak? Kenapa enggak jalan di tempat-tempat yang wah menyenangkan, wah dengan ini semuanya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memudahkan ahli surganya untuk menuju surganya, dan begitu juga Allah memudahkan ahli neraka untuk masuk ke dalam neraka. Ahli neraka juga gampang Bu masuk ke dalam neraka. Tapi kami yakin mereka semuanya dimudahkan oleh Allah karena Allah sudah tentukan jalannya mereka semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang disebutkan tentang hadis Jibril tentang setiap kalian semuanya didatangi oleh para malaikat, malaikat di dalam perutnya. Ketika di dalam kandungan ibu semuanya didatangi oleh para malaikat-malaikat, dan disitulah malaikat menulis empat perkara. Pikat bi rizkihi. Pertama adalah rizki. Ditulis oleh Allah rizkinya. Jadi ibu jangan khawatir. Walaupun di sini perjalanan nanti 2 hari, barangkali mau nginep 1 minggu, jangan khawatir tokonya bagaimana nanti semuanya yang ditinggal. Sapinya bagaimana nanti kira-kira. Kalau tawakal semuanya Allah yang ngasih semuanya. Cicak itu enggak ada yang ngasih makan, Bu ya. Tapi enggak ada yang kelaparan tahu-tahu mati, enggak ada. Dikasih oleh Allah jalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semuanya adalah karena Allah menginginkan kita untuk berbuat baik. Dan ditulis Allah bikat bi rizqihi, rizki dicatat oleh Allah sehingga yang datang jangan khawatir. Toko saya tutup dari pagi sampai sore karena silaturahmi diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang berbuat satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lebih baik. Ibu ninggalkan apa kira-kira? Ayo, yang dihitung hari ini punya usaha yang 1 juta, coba diingat-ingat. Ya Allah, hari ini saya keluar untuk kebaikan, saya tunggu yang 10 jutanya. Ayo. Dikasih oleh Allah yang 10 juta, cuman gak kelihatan barangkali Bu ya. Mungkin dikasih oleh Allah yang tadinya harusnya pilek 2 minggu, wah. Dikurangi 1 hari. Yang harusnya tadi adalah punya sakit sekian, dikurangi dengan ini semuanya. Artinya Allah akan mengganti dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyaknya. Bisa dengan kesehatan, bisa dengan umurnya ditambah, bisa dengan keharmonisan ditambah, bisa dengan ketentraman di dalam hatinya, bisa dengan ketenangan di dalam hatinya, ketenangan di dalam ibadah akan dikasih oleh Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, dan itulah Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Pikat bi rizki, dikasih oleh Allah rizki. Jadi jangan khawatir, walaupun berjalan di jalan Allah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, enggak usah khawatir, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalihi, dan ajalnya. Ajalnya adalah ahli surga atau ahli neraka? Oh, ajalnya adalah umurnya berapa nanti kira-kira? Karena ibu adalah berjuang di jalan Allah, mau belajar ke sini, mau lihat tempat belajar, mau mendatangi tempat-tempat orang soleh, mau mendatangi makam-makam aulia istoleh, maka setiap keluar dari rumahnya akan dicatat sebagai orang yang sabilillah. Ibu tahu gak sabilillah itu apa? Orang yang paling mulia meninggalnya adalah orang mulia di jalan Allah, perang mengangkat pedang. Tapi itu didapatkan dengan cara, bisa didapatkan dengan cara orang yang keluar untuk mencari kebaikan-kebaikan. Seandainya hari ini kok ada yang meninggal dunia, maka dicatat sebagai syahid di jalan Allah. Mulia tidak, Bu? Ada yang mau daftar hari ini? Tuh, katanya mulia, suruh tanya daftar, gak ada yang daftar. Dicatat oleh Allah, ahli surga. Sehingga apa? Pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka itu daftar, ya Rasulullah, saya ingin ikut berjuang di jalanmu, angkat pedang. Di depan, Bu, kalau perang sahabat-sahabat Nabi itu bukan ngumpet-ngumpetan, oh saya ngumpet yang paling belakang aja, jadi kalau kena panah yang depan dulu, oh tidak. Mereka dengan beraninya, dengan mereka mengangkat dadanya, diangkat depan-depan. Karena mereka berharap saya ingin meninggal di jalan Allah. Makanya bikat diajali, ditulis ajalnya semuanya. Seandainya ada yang meninggal sama Allah hari ini, Allah mencatat sebagai orang yang meninggal di jalan surga. Dicatat oleh Allah sebagai syabilillah. Wa amalihi, dan amalnya dicatat oleh Allah ketika di dalam perut. Oh, ternyata ibu-ibu masya Allah, ahli majlis jamaah apa, majlis al-mubarak, masya Allah, semuanya adalah ahli-ahli majlis ilmu. Amalnya adalah amal-amal ahli surga. Semoga itu adalah menunjukkan bahwasanya kita adalah ahli surga. Amalnya, jadi amal Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, menciptakan surga, itu sudah ada orang-orangnya. Siapa itu sudah ada, Bu. Hanya saja siapa saja yang akan masuk surga, siapa saja yang akan masuk neraka, itu yang kita tidak tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan contoh-contoh, Nabi Muhammad dijadikan sebagai sampel ahli surga. Untuk apa itu semuanya? Untuk kita bisa ngaca. Kalau kita banyak mengikuti perintah-perintah Nabi Muhammad, kita senang dengan Nabi Muhammad, kita senang melakukan kebaikan-kebaikan, acara-acara ini adalah acara yang mulia, ziarah-ziarah yang istimewa, ziarah-ziarah ke makam-makam yang istimewa, maka itu adalah tandanya orang tersebut adalah ahli surga, karena Allah cinta dengan hamba yang sering melakukan kebaikan-kebaikan. Wa amalihi, dan amalnya ibu insya Allah ahli surga semuanya. Wa syakiyan am sa'id, dicatat oleh Allah sebagai ahli surga dan ahli neraka. Siapa yang ahli surga? Siapa yang ahli neraka? Insya Allah ahli surga semuanya. Allah menjadikan surga itu sekaligus siapa tadi yang akan di dalamnya, dicatat oleh Allah. Ini fulan bin fulan, oh ibu ini adalah ahli neraka. Ibu ini adalah ahli surga, sudah membawa tiketnya masing-masing di ibu semuanya. Tapi tanda-tandanya bisa dilihat apakah saya nanti ke surga atau ke neraka. Kalau kita senang untuk kebaikan-kebaikan, insya Allah ahli surga. Dan kalau senang dengan kejelekan-kejelekan, maka tandanya adalah orang itu catat oleh Allah sebagai ahli neraka. Semoga kita istiqomah dalam acara yang seperti ini. Dan gitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senang kedatangan tamu ahli-ahli surga, karena tamu itu adalah membawa berkah. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tamunya. Tamu itu membawa berkah, Bu, ya. Makanya kita senang kalau kedatangan tamu, walaupun tamunya itu adalah sedikit, keberkahannya luar biasa yang datang ke sini. Ibu datang ke sini itu sudah mengundang ribuan malaikat untuk menurunkan rahmat di sini. Satu saja yang menitikkan, yang berdoa kepada Allah, kalau dikabul cukup semuanya. Apalagi banyak berdoa untuk kebaikan-kebaikan yang ada di sini dan di tempat-tempat mulia semuanya. Kedatangan ibu-ibu adalah Allah yang memilih ke sini, dan kita gembira. Karena kedatangan tamu adalah Allah akan mengirimkan rahmat yang banyak di sini, hanya saja kita meminta kepada ibu itu banyak mendoakan kita semuanya. Kita punya doa, Bu, ya. Jadi kita akan saya sampaikan mungkin pengenalan tentang Pondok Pesantren Al-Bahjah, yang mungkin ibu mungkin banyak yang sudah tahu, juga banyak yang belum tahu. Guru kita semuanya, Buya Yahya, mengawali Al-Bahjah, terutama di Sendang ini, di resmikan pada tahun 2010. dengan sepetak tanah yang memanjang seukuran aula ini, Bu ya. Memanjang dari depan sampai ujung belakang. Panjang, ya segini sudah, seaula persis. Samping tanah milik warga, samping sana juga milik warga. Dan disitulah Buya Yahya mulai untuk berdakwah. 2010 diresmikan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, dan disitulah Buya Yahya mulai dengan beberapa program-program agama, yang disitu ada pengajian-pengajian yang sudah mulai diadakan di majelis ini. Kemudian dari program-program itu merambah kepada dunia pendidikan pondok pesantren. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah sudah ada beberapa cabang pondok pesantren Al-Bahjah. Yang pertama pusat adalah di Cirebon, tepatnya di sini. Kemudian ada di Cilancang juga ada Al-Bahjah pondok juga, di sana juga ada santrinya juga banyak. Kemudian di Tulungagung juga banyak. Kemudian juga di Trenggalek juga ada. Insya Allah waktu dekat di Pontianak juga segera ada. Artinya akan ada beberapa tempat yang tidak lain disitulah akan dijadikan sebagai sumber-sumber untuk mendidik anak-anak bangsa semuanya. Disitulah berawal dari pondok pesantren. Dan program awal yang ada di pondok sini adalah hanya sekedar pondok saja. Dan tahfidz Al-Quran yang pada waktu itu masih berjumlah sekitar 4 orang Bu yang menghafal dari anak-anak kecil. Tapi alhamdulillah dari 5 tahun ini sudah ada yang hatam Al-Quran. Dari 4 orang tersebut, alhamdulillah saat ini tahfidz Al-Quran sudah banyak. Sudah hampir 500 lebih kayaknya Bu ya, total semuanya. Dan Ibu bisa lihat ke belakang nanti minta, kalau bisa nanti semuanya muter nanti ke pondok, didoakan semuanya Bu. Banyak bangunan-bangunan yang belum jadi, kalau Ibu doa satu saja dikabul, jadi semua bangunannya. Ya, enggak usah, apalagi banyak dikabul. Satu aja dikabul, bangunan ini jadi semuanya, enggak usah repot. Jadi dari situlah Allah Subhanahu wa taala menggiring sedikit demi sedikit, akhirnya santri tahfidz bertambah banyak, hampir sekitar 500-an yang menghafal Al-Qur'an. Dengan bertambahnya waktu, berdakwahnya Buya semakin merajalela dan semakin di mana-mana, sehingga diadakan radio, karena banyaknya permintaan majelis dan Buya sendiri tidak bisa untuk memenuhi semuanya, akhirnya Buya Yahya membuat sebuah wadah dakwah yang bermulai dari radio. Dan di situ ada Radioku. Kita hanya masih punya satu radio yang berada di pondok, masih sampai saat ini pun masih banyak dan banyak sekali pendengarnya. Dari satu radio menjadi 2, 3, 4, dan alhamdulillah Ibu, kita sudah banyak punya radio, dan semoga ini rombongan Ciamis semuanya membawa berkah sehingga nanti punya radioku nanti ada dibangun nanti di Ciamis dan sekitarnya. Amin. Radio-radio dakwah. Sehingga di semua program-program pengajian yang dilaksanakan di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah bisa didengarkan di Nusantara, baik di radioku atau radio-radio lain yang merilai acara-acara kita. Sehingga dakwah Buya menjadi lebih maksimal dan lebih diterima di mana-mana. Dari situlah ternyata semakin banyak peminat-peminat dan keinginan Buya untuk lebih lagi untuk bermanfaat untuk umat, sehingga Buya merambah ke dunia internet. Dan disitulah dakwah Buya bertambah dari radio juga ke media-media sosial. Ada Facebook, kemudian ada yang lain-lainnya, sehingga banyak jamaah-jamaah Al-Bahjah yang berada di luar negeri. Ada di Hong Kong, ada di Korea, ada di Vietnam, Malaysia, Singapura, dan semua negara insya Allah ada dari pendengar Al-Bahjah Radioku. Dan disitulah semakin banyak yang mendengar dan senang dengan adanya media-media dakwah ini, sehingga terus dikembangkan media-media ini menjadi media televisi yang bisa disaksikan di mana saja. Sehingga ada TV streaming yang dimanapun bisa dinikmati, orang Ciamis, orang di mana saja sekarang bisa ngaji. Artinya Ibu enggak ada alasan untuk tidak ngaji di Al-Bahjah. Jadi gampang, semoga nanti ada radio di Ciamis sehingga radio bisa memancarkan acara-acara yang ada di sini semuanya, sehingga bisa terus mengaji dengan guru kita semuanya. Baik. Dari radio kemudian di internet kemudian di semua sosial media, dan alhamdulillah dakwah Buya semakin didengar di mana-mana. Dan semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam berdakwah, dan semoga dan Allah ngirim ahli surga Bu. Jadi banyak program-program yang minta untuk dibuatkan radio. Ada Ustadz, saya pengen didengarkan apa, didirikan radio. di negara, di kampung ini, di kampung ini kami ingin mendengar. Tapi insya Allah kita hanya berdoa saja. Ibu berdoa semuanya sehingga radio-radio itu banyak Al-Bahja. Karena banyak kita ingin dengan adanya radio ini semuanya bisa ngaji. Karena kalau setiap hari barangkali ke Ciamis, setiap hari Minggu adalah jauh. Barangkali nanti kalau ada radio di sana ngajinya semakin dekat Bu ya. Jadi sambil ngiris cabai, sambil masak, sambil nyuci, sambil ngaji semuanya. Jadi apa tidak ada alasan untuk tidak mengaji. Dan disitulah keinginan Buya terus mengembangkan dakwah-dakwahnya sehingga Buya tidak apa pingin di suatu saat nanti, bahkan Buya pernah bilang, Buya gak ikhlas dan gak ridho kalau ditanya malaikat kok belum dakwah di TV, sehingga Buya membuat sebuah televisi. Kok tidak dakwah di radio, Buya membuat radio. Dan itulah impian guru kita semuanya yang begitu tingginya. Semoga Allah memberikan panjang umur dan kemanfaatnya semakin bertambah untuk kita semuanya. Baik, itu adalah program-program yang ada di pondok pesantren. Dan juga setelah itu semuanya ada pendidikan-pendidikan lain yang diantaranya adalah pendidikan formal yang sudah ada di sini, mulai PAUD, juga SMP-ku, juga SMA-ku. Semua jenjang pendidikan ada, dan Buya punya impian tinggi, minta doanya semuanya, ada unit pendidikan-pendidikan yang sampai fakultas, universitas, yang kita ingin adakan di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Sehingga yang belajar itu terus berkelanjutan Bu, dari menghafal Al-Quran, menjadi para orang-orang hebat, menjadi dokter-dokter yang banyak bermanfaat, dan itulah impian-impian guru kita semuanya. Baik, kemudian program-program yang lainnya adalah Buya ingin gencar untuk berdakwah di jalan Allah. Sehingga ingin semua bagaimana sampai ujung sana pun bisa mendengarkan dakwahnya. Karena mohon maaf, banyak radio-radio yang merusak di luar sana, merusak akidah, memecah belah, mencaci sana, mencaci sini. Dan kita pun ingin untuk mengimbangi itu semuanya, sehingga kita ingin menjadikan radio-radio yang lebih banyak bermanfaat untuk umat semuanya. Dan kita mohon doa semuanya nanti, kita ingin ibu sejenak untuk melihat program apa yang belum dijala di pondok pesantren. Ada yang sudah ada besinya Bu, tapi gak naik-naik itu besi Bu ya. Kita punya doa, ya Allah doakan semoga orang ngirim ahli besi, dikirim nanti. Insya Allah kalau ada tamu itu biasanya besok datang Bu ya. Datang nanti, semen lah, apalah. Bukan ibu yang ngirim, bukan. Doanya tadi nyampe ada orang datang karena ibu doakan. Jadi kita pengen nanti muter semuanya, apa yang belum kelihatan semuanya. Ini bangunan kok gak jadi-jadi kayaknya. Kamar mandi kok cuma satu orang tukangnya, ayo didoakan semuanya. Doanya membawa berkah baik. Dari situlah menjadi formal dan alhamdulillah berjalan SMP sudah hampir 2 tahun ini semua. Dan kita ingin mencetak orang-orang yang istimewa di pondok pesantren ini. Dan di pondok ini free Bu ya, gratis untuk pondok pesantrennya. Hanya saja untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi itu adalah dikeluarkan dari biaya masing-masing. Untuk kebutuhan mandi, beli buku, ini semuanya selebihnya adalah gratis. Karena itu adalah pesan dari guru kita semuanya Habibullah Baharun, untuk menjadikan free di dalam fasilitas untuk belajar. Dan dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengirim, dan alhamdulillah walaupun free Bu, banyak ahli-ahli surga yang datang ke sini. Ahli surga yang memberikan kecukupan-kecukupan, ada yang memberikan beras, ada yang memberikan sumbangsih pikiran, ada yang memikirkan tentang cabenya, ada yang memikirkan tentang sayurnya. Ada ahli surga yang dikirim oleh Allah. Artinya alhamdulillah pada saat ini pun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kecukupan, dan semoga Allah terus memberikan keistiqomahan kepada mereka semuanya. Jadi dari dakwah 5 tahun 2010 sampai 2016 ini alhamdulillah perkembangan dakwah Al-Bahjah semakin luar biasa, dan semoga ini adalah sebagai nikmat yang terus semakin besar dan semakin bertambah manfaatnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya itu ahli surga itu bermacam-macam Bu ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada sekelompok orang fakir, ada kumpulan orang fakir yang menyuruh salah satu utusan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, orang kaya itu enak ya Rasulullah. Mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita bisa puasa. Mereka zakat, kita bisa apa? Mereka zakat, kita enggak bisa zakat. Mereka bersedekah, kita enggak bisa bersedekah karena kita orang fakir miskin ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mencari surga itu bisa dengan sholat, bisa dengan zakat, bisa dengan puasa, bisa dengan hartanya, bagi yang dikasih oleh Allah harta yang banyak. Tapi bagi orang yang tidak punya harta, apakah berarti itu jauh surganya? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, tidak. Bagi orang-orang fakir dan miskin istimewa di hadapan Allah. Allah menjadikan orang jadi kaya itu karena ada orang miskin, sehingga ini menjadi kaya dan ini menjadi miskin. Dan rezeki ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat Nabi, mereka iri, irinya iri baik. Karena mereka pengin juga menjadi pejuang-pejuang Allah, menjadi para orang-orang, para donatur-donatur yang istimewa di jalan Allah di saat mereka memiliki harta. Tapi Allah menghendaki mereka semuanya adalah menjadi orang-orang yang fakir dan miskin. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai utusan orang-orang fakir, gak usah khawatir. Allah menjadikan surga itu bukan hanya untuk orang kaya, tapi surga itu adalah untuk siapa saja. Yang fakir pun, yang gak bisa nyumbang, mereka bisa mendoakan, mereka bisa sumbang sih. Di dalam apa? Berpikir, oh saya tidak bisa membantu dengan harta, saya akan membantu dengan pikiran. Oh barangkali ini, oh saya gak bisa dengan pikiran, saya akan bisa membantu dengan tenaga. Oh saya gak bisa tenaga, titikkan air mata di malam hari. Ibu menangis, ya Allah, itu ibu sana bisa membantu ratusan jutaan miliaran mungkin, tapi saya tidak bisa membantu. Ya Allah, aku bisa mendoakan. Doakan di malam hari. Ternyata itu semuanya adalah ahli surga. Jadi orang fakir dan miskin di hadapan Allah adalah istimewa. Bahkan Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, bangkitkan aku bersama gerombolan-gerombolan orang-orang fakir dan miskin. Kenapa bu kok dengan orang-orang fakir dan miskin? Orang fakir dan miskin itu di dunia memang mereka susah. Hidupnya serba kekurangan, akan tapi di akhirat mereka adalah istimewa. Ekspres masuk surganya bu ya, tidak lama masuk surga. Karena harta yang dihisap ataupun harta yang ditimbang tidak banyak, sehingga cepat masuk surganya. Sementara Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad SAW, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman, kamu adalah sahabatku yang paling akhir masuk surga. Padahal Abdurrahman bin Auf itu adalah saudagar kaya, hartanya banyak, berlimpah. Kalau sudah berinfak itu sudah gak lihat-lihat bu ya. Jadi kalau sudah berinfak itu memberikan kepada Sayyidah Aisyah itu satu peti emas. Emas loh bu ya, bukan batako bu ya. Emas. Kalau ngasih duit, duitnya banyak. Bukan duit gambar golok, dipilih dulu kalau mau berinfak mana yang gambar golok. Mana yang paling lucet, oh tidak. Emas. Memberikan 1000 kuda perang. Memberikan onta. Memberikan ini. Berjuang di jalan Allah dengan luar biasa hartanya. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf itu berkata, aku itu saking berkahnya di dalam berjualan, apa yang aku jual laku semuanya. Berkat doa Nabi Muhammad. Dan perjuangan Abdurrahman bin Auf adalah luar biasa di dalam berdakwah di jalan Allah. Sehingga Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling gerilya di dalam hartanya, memberikan hartanya. Tidak pakai hitung-hitungan bu ya, akan tapi gak habis-habis hartanya. Jadi gak ada orang yang habis fakir gara-gara sedekah, tidak ada. Sehingga Abdurrahman bin Auf berjuang luar biasa untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi dikabarkan oleh Nabi, Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling akhir masuk surga. Padahal sudah diinfakkan di jalan Allah. Dikabari oleh Nabi Muhammad, Abdurrahman, kamu adalah orang yang paling akhir masuk surga. Yang lain-lainnya cepat semuanya. Kenapa? Hartanya tidak banyak. Makanya dikasih oleh Allah harta yang banyak, mintalah kepada Allah dengan harta yang banyak masuk surganya cepat nanti. Yang gak punya harta, bersyukurlah kepada Allah karena gak banyak ditanya nanti di akhirat. Mau yang mana bu? Banyak harta apa gak punya harta? Banyak harta cepat masuk surganya bu ya. Jangan doa yang gak punya harta nanti cepat masuk surga. Kalau bisa adalah hartanya banyak masuk surganya cepat. Dikasih oleh Allah. Dan begitulah Allah memuliakan hambanya. Artinya ayo semuanya menjadi pejuang-pejuang Allah. Dengan apa saja. Dan kita punya program-program yang gitu banyaknya. Ayo kita doakan di malam hari. Ibu berdoa supaya ahli-ahli surga itu datang dengan sendirinya. Ada orang yang datang dengan membawa ketulusannya, membawa ini, membawa itu semuanya. Dan karena berkat doa-doa ibu semuanya baik. Ini adalah lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah. Dan ada pengajian-pengajian rutin yang ibu bisa dengarkan atau bisa hadir nanti di acara pengajian rutin dengan guru kita di Ahad pagi. Ibu libur satu hari dalam satu minggu ikut pengajian. Di Ahad pagi mulai dari 7:30 sampai 8:30, itu adalah rutin pengajian Buya yang diadakan di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Di acara Sabtu pagi, juga Ahad pagi, juga guru kita semuanya juga yang mengisi. Jadi di Ahad pagi dan Sabtu pagi di acara yang sama, itu adalah pengajian rutin setiap hari Sabtu dan Ahad diadakan. Jadi barangkali ibu yang ada keluangan waktunya atau barangkali gak bisa hadir tapi tetangganya bisa diinfo dan bisa hadir, ayo disampaikan. Dan ingat ibu, setiap menyampaikan satu kebaikan dan kebaikan itu diamalkan oleh orang tersebut dan terus turun temurun, ibu akan mendapatkan kebaikan yang sama. Jadi kok mengajak satu orang tetangganya, oh tetangganya ngajak sampai akhir hayat nanti kok 1000 orang atau mungkin 1 juta orang, ibu tidak ketinggalan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Juga di acara Senin malam Selasa, acara rutin kita guru kita Buya Yahya, acara rutin majelis di Masjid Alun-Alun At-Taqwa. Senin malam Selasa pukul 8 malam. Itu adalah rutin, jadi mulai Ahad pagi, Sabtu pagi, juga Senin malam, dan Sabtu malam. Barangkali nanti dari Majelis Al-Barokah bisa mendapatkan jadwal-jadwal pengajian, juga stasiun-stasiun radio yang mungkin bisa ada yang sampai di Ciamis, jadi nanti di mana saja bisa untuk mendengarkan dan tetap terus ngaji. Baik. Kemudian info lagi ibu, nanti acara Maulid Akbar akan kami adakan pada tanggal 4 Desember hari Ahad. Berarti kurang lebih kurang 2 mingguan ibu ya. Jadi tanggal 4 Desember kami undang semuanya untuk hadir di acara Maulid Akbar Al-Bahjah. Tanggal berapa bu? Tanggal 4 Desember. Hadir semuanya bu ya. Yang gak mau hadir angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan, berarti semuanya ditunggu semuanya. Tadi saya tanya, yang enggak hadir angkat tangan, tapi enggak ada yang angkat tangan. Berarti semuanya hadir. Tanggal 4 Desember jam 7 pagi dimulai. Jadi acara Maulid Akbar satu hari dan satu hati di Al-Bahjah pada hari Ahad 4 Rabiul Awal pukul 7 di Al-Bahjah sampai dengan selesai. Juga nanti tanggal 31 Desember kami undang ibu-ibu untuk menghadiri acara maulid yang kami adakan di Alun-Alun Cirebon di Masjid At-Taqwa. Malam tanggal 1 bu ya, tanggal 31 Desember, malam tanggal 1 Januari kita juga mengadakan tablik akbar di Alun-Alun. Jadi ingat bu, undangan resmi tanggal 4 Desember semuanya hadir. Karena tadi sudah menyaksikan, semuanya juga saya saksikan, ibu-ibu juga menyaksikan, gak ada yang tidak angkat tangan. Semuanya diem semuanya, artinya semuanya hadir. Tinggal nanti panitianya tolong disiapkan, nanti bis-bisnya semuanya insya Allah bisa hadir semuanya. Baik. Kemudian juga acara-acara yang nanti bisa kita bagikan brosurnya, Bu, ya ada pengajian-pengajian rutin semuanya dan kita pingin. Artinya nanti semuanya majelis-majelis, nanti juga majelis, kita juga ingin membuat majelis di Ciamis juga, semoga nanti segera terwujud radio di sana sehingga ibu terus ngaji di sana. Kalau suruh ngaji di sini barangkali berat, setiap hari Sabtu Minggu kesini berat. Ayo tinggal semuanya doa, semuanya ayo semuanya berdoa di malam hari, ya Allah semoga di Ciamis ada radio Ku Al-Bahjah sehingga bisa ngaji semuanya. Ibu gak usah bangun bu, bangun radio itu mahal. Radio itu 1M, 1M setengah, ibu gak usah ngeluarkan duit, doa saja di malam hari yang banyak. Yang punya duit-duit nganggur itu banyak bu ya, jadi ibu tinggal doa yang duitnya nganggur itu biar dikirim untuk dibuat radio-radio dakwah. Jadi ini adalah sedikit tentang program-program kami ibu ya. Jadi inilah lembaga Al-Bahjah yang dibangun dan dirilis oleh guru kita semuanya, mulai dari santri 1, 2, 3, juga majelis bu ya yang mulai dihadiri oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan alhamdulillah berkat doa semuanya, semuanya dimudahkan oleh Allah dan banyak orang yang senang dengan adanya pengajian-pengajian yang dilaksanakan di sini juga di tempat-tempat yang lainnya. Dan semoga acara-acara juga program-program lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah bisa lebih banyak dan bisa lebih maksimal dan lebih bermanfaat untuk umat semuanya. Baik, ini adalah sedikit ringkas tentang Al-Bahjah. Dan kita mohon sekali lagi doa dari ibu-ibu semuanya, kita minta doanya untuk kesembuhan guru kita semuanya, untuk nanti agar segera bisa kembali ke tanah air, dan di tanggal 4 nanti, karena hari ini harusnya ibu ketemu guru kita. Tapi karena mungkin Allah belum menentukan, insya Allah di tanggal 4 nanti ibu ketemu semuanya. Amin. Dan hadir semuanya insya Allah di acara Maulid Akbar. Dan jangan dada bu ya, jadi segera info nanti yang 5 bis ini, jauh-jauh hari 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya sudah info kepada panitia. kira-kira yang mau nginep satu minggu di sini berapa orang, nanti disiapkan fasilitasnya. Izin Bu ke suaminya, Bapak saya mau nginep di Al-Bahjah, berapa? Satu minggu, gak usah lama-lama. Kita siapkan tempatnya, kita siapkan semuanya, akomodasi, apa, fasilitas makan dan lain sebagainya, agar lebih maksimal lagi. Baik Bu ya. Ini adalah apa? Ini adalah program-program kita. Jadi tolong Ibu dan sampaikan program berita undangan ini kepada semua yang tetangga-tetangga. Kita pengen ngundang sebanyak-banyaknya Bu ya, karena yang hadir di ajlam majelis ini banyak. Sampai ada yang mengatakan ada yang dihitung sesuai dengan konsumsi itu yang mengatakan sampai 30.000, artinya itu adalah penuh. Jadi mulai dari depan sampai ke belakang adalah full semuanya. Ditambah majelis dari Ciamis 5 bis. Kalau satu orang bawa satu orang berarti 10 bis. Ya kalau satu orang, kalau dua orang menjadi 30 bis. Ayo semuanya dakwah di jalan Allah. Kuntum khaira umatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ingat Ibu, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an menyanjung tentang Nabi Muhammad dan umatnya. Sanjungan di situ apa? Kalian semuanya adalah khairu umat. Kita maksudnya adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnasi, yang dihadirkan di antara umat-umat yang lainnya. Nabi Adam punya umat, Idris punya umat, Nuh punya umat, semuanya punya umat. Tapi kita adalah khairu ummatin. Nabi Muhammad dan umatnya itu adalah sebaik-baiknya umat. Ibu harus bersyukur kita bukan umatnya yang lainnya, tapi adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dengan dua syarat kita menjadi sebaik-baiknya umat. Kalau belum dua ini, berarti belum baik kita menjadi umat Nabi Muhammad. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf, amr ma'ruf, mengajak kebaikan. Termasuk mengajak kebaikan, ngajak pengajian, ngajak silaturahim, dan ngajak acara-acara seperti ini adalah kebaikan. Makanya ayo semuanya, semua adalah berdakwah. Ibu jangan salah, dakwah itu adalah hanya tugas guru, tugas kiai, tugas ustaz. Bukan. Yang merasa umat Nabi Muhammad adalah merasa khairu ummatin, semuanya mendapatkan beban dari Allah untuk amr ma'ruf nahi munkar. Kebaikan harus disampaikan. Ayo bisa menyampaikan apa kira-kira? Semua yang di sini bisa menyampaikan tanggal 4 ada majelis di Al-Bahjah, acara maulitan, itu adalah kebaikan. Ayo semuanya mengajak semuanya di sini. Dan tanhauna 'anil munkar juga menyampaikan untuk pesan-pesan untuk melarang berbuat kejelekan semuanya. Jika sudah dua itu, maka kita menjadi insan yang mulia. Kalau belum, Ibu menjadi biasa, belum yang sebaik-baiknya umat. Makanya kalau mau baik, ayo kita berjuang di jalan Allah, berdakwah bareng Bu ya. Jadi sampaikan pesan-pesan ini, tolong nanti terutama acara yang terdekat di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah nanti adalah tanggal 4 Desember. Maka kami hadir, kami mohon kehadirannya semuanya untuk hadir semuanya. Baik yang mau nginep boleh, ataupun yang datang pagi hari langsung pulang juga boleh. Tolong informasi semuanya dan minta doa dari ibu-ibu semuanya untuk kelangsungannya. Kita minta doa. Yang mau membantu silahkan membantu. Ada orang yang membantu minjemkan panci, oh, tapi jauh Bu ngirim panci dari Ciamis. Ada yang kipas, kita ngajak semuanya. Ayo semuanya ikut sumbang sih di acara ini apa kira-kira. Yang bisa dengan hartanya untuk kelahiran Nabi Muhammad SAW, enggak, ayo. Ini adalah acara kelahiran Nabi Muhammad. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu Bu, dulu sebelum Nabi lahir itu nunggu ribuan tahun. Kenapa? Nabi Muhammad itu orangnya istimewa. Disebutkan di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil tentang umat Nabi Muhammad itu istimewa umatnya. Nabinya juga istimewa. Orang Yahudi sama orang Nasrani itu sebelum Nabi lahir itu sudah membuktikan keistimewaannya. Menunggu Bu kelahiran Nabi Muhammad. Apa Bu keistimewaannya? Mereka orang Yahudi dan orang Nasrani ribuan tahun sebelum Nabi lahir, di dalam doanya selalu membawa Nabi Muhammad. Tuhan, berkat Nabi akhir zaman, selamatkan perjalanan saya ke Cirebon. Selamat tuh di perjalanan, gak ada begal, gak ada rampok. Tuhan, berkat Nabi akhir zaman, tolong lancarkan usaha saya, lancar. Tuhan, berkat Nabi akhir zaman, tolong berikan saya uang yang banyak, dicukupi oleh Allah. Saking dahsyatnya ini Nabi akhir zaman. Nah, kita ini umat Nabi Muhammad. Mereka yang bukan umat Nabi Muhammad menunggu kedatangan Nabi Muhammad itu ribuan tahun saking hebatnya Nabi Muhammad. Makanya ayo, kenapa mereka kok sampai itu Bu? Doanya dikabul dengan membawa Nabi akhir zaman. Orang Yahudi senang Bu membawa nabi akhir zaman, sehingga di dalam doanya itu selalu membawa nabi akhir zaman. Karena di dalam kitab-kitab mereka itu ada keistimewaan nabi akhir zaman yang sangat istimewa, sehingga tidak ada doa yang terlintas membawa Nabi Muhammad kecuali dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ditunggu ribuan tahun, mana nabi akhir zaman, mana nabi akhir zaman, sudah lahir belum nabi akhir zaman. Mereka tahu benar tentang nabi akhir zaman seperti mereka tahu kepada anak-anaknya. Kenal benar dengan nabi akhir zaman. Tanda-tandanya tahu tentang nabi akhir zaman. Oh, nabi akhir zaman itu sifatnya begini, begini, begini, begini. Begini, begini, keluarganya begini, dari keturunan ini semua. Semuanya mereka tahu tentang nabi akhir zaman. Sehingga ditunggu betul. Sampai-sampai lahirlah Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang disebutkan di dalam kitab mereka ada yang namanya bintang Ahmad. Ada bintang Bu ya, yang di langit itu namanya bintang Ahmad. Itu terbit seumur hidup cuma sekali sebagai tanda lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau sudah itu lahir, bintang itu naik dan memberikan tanda. Oh, nabinya sudah lahir, bintang yang sudah kelihatan yang namanya bintang Ahmad. Disitulah orang Yahudi dan Nasrani gembira. Oh, bintangnya sudah keluar, berarti nabi akhir zaman sudah lahir. Itu ditunggu bukan cuma sehari dua hari, ribuan tahun, saking hebatnya ini nabi. Kemudian apa? Setelah itu bintang naik Bu, artinya bayi ini lahir. Sekarang tugasnya orang Yahudi dan Nasrani adalah mencari mana ini nabi akhir zaman. Dicari satu persatu Bu, di Ciamis dicari, dikedok setiap pintu, ada yang lahir tadi malam, oh ada. Laki-laki, perempuan, perempuan, bukan, tutup pintunya, ketok lagi satunya. Ada bayi yang baru lahir, ada. Laki-laki, perempuan, laki-laki, mana bapaknya, itu bapaknya, bukan. Ketok lagi, ada bayi yang baru lahir, ada. Laki-laki, perempuan, perempuan, bapaknya mana, sudah meninggal dunia, coba dilihat. Ditengkurapkan, gak ada tanda khatamun nubuah, bukan. Sampailah kepada Aminah binti Wahab, itu pintu diketok, tok, tok, tok. Ada bayi lahir? Ada. Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Bapaknya mana? Sudah meninggal dunia. Coba dikeluarkan anaknya. Dikeluarkan, ditengkurapkan, di sini ada khatamun nubuah, setempel kenabian bahwasanya ini loh yang ditunggu ribuan tahun. Orang Yahudi senang dan orang Nasrani, bayinya ketemu yang ditunggu ribuan tahun yang sangat istimewa, mujarab kalau dipakai doa. Kemudian orang Yahudi dan Nasrani bertanya, nasabnya dari siapa ini anak? Dijawab, ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Tambah merah itu muka orang Yahudi. Ternyata Nabi Muhammad bukan keturunan orang Yahudi, juga bukan keturunan orang Nasrani. Marah. Kenapa Bu marah? Nabi sang penyelamat itu bukan dari keturunan Yahudi, sehingga banyak menyelamatkan Yahudi, juga bukan banyak menyelamatkan orang Nasrani, tapi itu adalah nabi yang menyelamatkan kita semuanya. Nikmatkan Bu ya. Sejak itulah orang Yahudi dan Nasrani menjadi benci kepada Nabi Muhammad karena tidak bisa menyelamatkan Yahudi, juga tidak bisa menyelamatkan Nasrani. Tapi kita selaku umat Nabi Muhammad lah yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sekarang kita tinggal 2 minggu, ayo kita tunggu Bu. Mau ngapain kira-kira 2 minggu nanti? Persiapannya apa Bu kira-kira? Lahirnya Nabi Muhammad itu bukan yang biasa. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Sahibul Maulid mengatakan, malam kelahiran Nabi Muhammad tersebut Bu ya, kullu dabbah, binatang-binatang itu ngomong pada malam hari itu Bu, semua saling rumpi, ngobrol. Gerombolan kucing ngobrol sama kucing-kucing, "Heh, Nabi Muhammad sudah lahir." Rombongan kuda dengan kudanya Nabi Muhammad sudah lahir. Rombongan kelinci dengan kelinci-kelincinya Nabi Muhammad sudah lahir. Semuanya ngomong dengan fasihil ibarah tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua gembira. Makanya ayo di 2 minggu lagi ini, ayo kira-kira kita gembira enggak Nabi Muhammad lahir kira-kira. Kalau gembira, ayo kita berupaya. Kira-kira bagaimana kita buat Nabi Muhammad itu senang. Sehingga semua orang sepenjuru dunia itu membuat acara yang bermacam-macam, Bu ya. Ada acara sunatan, masal, anak yatim, santunan yatim piatu, tentang maulid Nabi, mengadakan marhabanan, mengadakan acara-acara yang istimewa. Tidak lain semuanya adalah mereka ingin membuat senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Makanya nanti ayo di acara kelahiran Nabi Muhammad kita buat Nabi Muhammad itu senang seperti apa nanti. Kita adakan acara-acara yang istimewa, acara-acara kita hadiri, acara-acara yang diadakan oleh orang-orang mulia, oleh guru-guru, kiai-kiai semuanya. Harapannya kita menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Orang kalau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad itu enak, Bu ya. Nabi Muhammad itu orang paling hebat. Sehingga apa? Dikasih oleh Allah syafaat. Ibu tahu syafaat tidak? Syafaat itu apa? Nabi dikasih oleh Allah 5 keistimewaan di dalam satu syafaat. Syafaatnya yang pertama apa? Syafaatnya yang pertama adalah Nabi dikasih oleh Allah bisa mengeluarkan orang dari dalam neraka. Sudah diponis ini orang masuk neraka. Ibu, bapak, kamu diponis masuk surga. Sehingga diceritakan, disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya nanti di akhirat semua orang akan ditimbang amalnya satu persatu. Disaksikan oleh semua para nabi-nabi. Ditimbang satu persatu, oh ibu rombongan Ciamis ditimbang, ibu Fulana, ibu Aminah maju ke depan. Ditimbang, ada yang namanya ibu Aminah? Alhamdulillah gak ada. Maju ke depan ditimbang amalnya. Ditimbang itu orang gemeteran, Bu ya. Yang namanya ditimbang, ini timbangan menentukan dia surga atau ke neraka. Setelah ditimbang ternyata amal jeleknya lebih banyak daripada amal baiknya. Sehingga kalau amal jeleknya lebih banyak kemana, Bu? Neraka. Setelah dilihat oleh nabi-nabi yang lainnya, ternyata dilihat itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, alhamdulillah bukan umatku. Alhamdulillah bukan. Ternyata umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segera itu Nabi ngasih tahu, "Hei Muhammad, umatmu ada yang mau masuk neraka." Nabi Muhammad yashuddu mizarahu. Sarungnya diangkat tinggi-tinggi, Bu. Lari ngejar itu orang. "Hei malaikat, berhenti. Mau dibawa kemana Ibu Aminah?" "Saya mau masukkan ke dalam neraka." "Kenapa dimasukkan ke dalam neraka?" "Setelah saya timbang ternyata amal jeleknya lebih banyak daripada amal baiknya." "Malaikat, jangan dimasukkan ke neraka." "Loh, jangan macam-macam. Saya adalah kaum yang tidak pernah bermaksiat. Saya kalau sudah diperintahkan oleh Allah masuk neraka ini orang. Kalau masuk surga ya masuk surga. Ini orang harus masuk ke neraka, makanya aku tidak bisa tawar-menawar." Digeret ke neraka, diberhentikan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba ditimbang lagi. Sudah ditimbang tadi pakai timbangan yang istimewa. Bukan timbangan-timbangan beras, bukan itu, Bu ya. Ditimbang lagi oleh Nabi apa? Oleh malaikat. Dikasih oleh Nabi Muhammad sesuatu sedikit di... Ditimbang itu amal baiknya menjadi jomplang, Bu ya. Jadi banyak amal baiknya. Malaikat sampai heran. "Loh, tadi saya timbang itu jeleknya banyak. Loh kok sekarang amal baiknya yang banyak?" Ibu Aminah cuma melotot. "Kamu dibebaskan," kata malaikat. "Sekarang masuk surga." Ibu Aminah tadi melihat Nabi Muhammad. "Kamu siapa? Kok bisa dikasih sedikit aja timbangannya langsung jomplang amal baiknya? Bukan dikasih kiloan itu, bukan Bu timbangannya, bukan. Nabi Muhammad gak bawa kiloan. Kok bisa timbangannya tadi jomplang? Kamu siapa, Nak?" Dijawab, "Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu sering kamu puji-puji, sering kamu bacain solawat, sering kamu sanjung-sanjung, aku adalah orangnya." "Terus ngomong-ngomong tadi apa yang masukkan ke timbangan tadi kira-kira kok jadi berat?" Penasaran itu, Bu ya. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Itu yang namanya syafaat. Kamu enggak jadi masuk neraka." Ada yang sudah masuk neraka, Bu, ya ribuan tahun. Sudah hitam, sudah enggak kelihatan matanya, enggak kelihatan putihnya, jadi areng sudah. Sampai malaikat tuh susah nyarinya, saking gedenya itu neraka. Neraka itu gedenya luar biasa, Bu. Luasnya satu langit, satu bumi, berlangit-langit, disabdakan di dalam sebuah hadis, untuk satu orang. Bukan untuk rame-rame, bukan. Neraka itu yang gedenya itu buat satu orang. Komplit alat siksanya, Bu ya. Mulai yang tradisional sampai modern. Mulai dari tang yang sampai mesin sampai yang itu semuanya ada. Diciptakan oleh Allah untuk menyiksa mereka semuanya. itu malaikat mendengar, Nabi mendengar ada orang yang bersolawat di dalam neraka. Sudah ribuan tahun. Akhirnya Nabi Muhammad karena mendengar ini adalah, ini kok senang, aku gak asing lagi ini suara. Angkat dia ke permukaan wahai malaikat. Dicari itu sama malaikat, gak ketemu bu, saking yang namanya gedenya itu neraka. Dicari di sini gak ada, di sana gak ada, alat siksa yang direbus, dibakar, digoreng, dipukul, di ini gak ada semuanya. Ini di mana? Malaikat datang kepada Allah, ya Allah, itu hamba Fulan bin Fulan itu di mana siksanya? Dikasih tahu oleh Allah, hei malaikat, kamu pergi di desa sana, di jalan apa bu? Jalan Merdeka, RT 3 RW 5 ada di situ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat dicari di desa ini, RT 3 RW 5 di dalam, ada sudah kayak arang gak kelihatan orangnya, cuman kedengaran Allah Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kayak arang wujudnya sudah bu ya. Diangkat oleh malaikat, luar biasa panasnya itu bu, udah dibakar ribuan tahun. Setelah diangkat, dengar suara, itu udah gak kayak orang, sudah kayak arang itu bentuknya itu, sudah kayak arang, cuman dengar suara, ada suaranya keluar dari situ. Setelah itu dimandikan, kembali kepada semula. Di situ ada Nabi Muhammad, ditanya, hei malaikat, kok saya dikeluarkan dari neraka, kenapa? Dijawab oleh malaikat, kamu bukan saya yang mengeluarkan, tapi ini orang yang mengeluarkan. Bertanya, kamu siapa? Kamu lupa dengan saya. Saya adalah Muhammad sallallahu alaihi. Dulu kamu pernah bersolawat kepadamu dan aku dengar suara kamu itu gak asing di telingaku, saking senangnya solawat. Karena aku tahu itu suara sering aku dengar di dunia, kok aku dengar di neraka, maka aku jamin engkau aku selamatkan sehingga engkau tidak lagi di neraka. Jadi di neraka dikeluarkan untuk dimasukkan ke surga. Jadi Nabi Muhammad itu enggak asing suaranya. Kayak ibu saking seringnya dengar suara suami, ada yang lupa enggak dengan suara suaminya? Walaupun gelap, walaupun ini semuanya suaranya dengar suara suaminya. Ini juga sama, bagaimana suara kita didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana suara kita bisa dikenal oleh Nabi Muhammad? Kita perbanyak bu, sehingga Nabi Muhammad itu kenal. Kalau solawatnya cuma sehari sekali, habis diingatkan ustadznya, habis pengajian, gimana Nabi Muhammad bisa ingat? Artinya kita ayo semuanya kita bangun, bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau masuk neraka bisa bebas, kamu gak masuk neraka. Yang sudah masuk neraka bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad, atau yang tadinya ribuan tahun karena Nabi Muhammad memberikan keringanan dikasih oleh Allah menjadi 100 tahun menjadi ringan. Artinya ayo kita menjadi umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya, kita cinta kepada Nabi Muhammad, dan dengan kedatangan kelahiran Nabi Muhammad ini bagaimana kita bercita-cita tinggi untuk memuliakan bulan yang mulia ini. Baik, sehingga kita menjadi umat-umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu, mungkin waktunya sudah siang, kita tutup dengan doa semuanya. Ayo nanti setelah doa tolong semuanya berdoa dalam hatinya masing-masing. Kita punya program yang banyak bu ya, kita program pembangunan banyak. Ini santri kalau tidur kayak ikan asin bu di sini bu ya, saking banyaknya santrinya gak ada tempatnya. Ibu doa semuanya, doa semoga Allah ngirimkan ahli surga sehingga menyukupi tidurnya, mencukupi makannya, menyukupi kebutuhan-kebutuhan semuanya, sehingga mereka bisa berjalan, belajar, mengajarnya dengan nyaman semuanya. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'amin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lagal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di hari yang mulia ini, ya Allah, Engkau pilih kami menjadi orang-orang yang Kau mudahkan di dalam melakukan kebaikan, ya Allah. Engkau memilih kami untuk menjadikan orang-orang yang Engkau mudahkan untuk berjalan di jalan yang baik, ya Allah. Maka jadikan kami adalah orang-orang yang baik, ya Allah. Jadikan kami adalah orang-orang yang mulia, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang fid dunia hasanah, ya Allah. Di dunia mulia, ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah. Dan di akhirat mulia, ya Allah. Berkat Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami hadir di sini, ya Allah, Engkaulah yang menentukan kami ya Allah. Engkaulah yang mengumpulkan kami ya Allah. Maka jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang mulia ya Allah. Jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang membawa rahmat ya Allah, membawa rizki ya Allah, membawa berkah ya Allah, membawa kemuliaan ya Allah untuk kami ya Allah, untuk keluarga kami ya Allah, dan untuk semuanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah keselamatan di dalam perjalanan kami ya Allah. Perjalanan kami berikan keselamatan ya Allah. Yang kami tinggal selamatkan ya Allah. Dan sampai kami pulang nanti berikan keselamatan kepada kami semua dan musafirin semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami berdoa ya Allah. Kami sering bareng-bareng berdoa ya Allah. Jika satu saja yang mengamini dan kau kabulkan ya Allah, maka cukup semuanya ya Allah. Rahmatmu turun semua ya Allah. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Hajat-hajat pesantren ya Allah. Hajat-hajat yang hadir ya Allah. Hajat-hajat yang sedang bepergian ya Allah. Hajat-hajat yang ditinggal semuanya ya Allah. Kabulkan semuanya ya Allah. Kabulkan semua ya Allah. Kabulkan semua ya Allah. Engkau Maha Kaya ya Allah untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami semuanya ya Allah. Maka cukupkan kami ya Allah, berkahilah kami ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang kau pilih, menjadi hamba-hamba yang kau muliakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ridailah perjalanan kami ya Allah, ridailah ziarah kami ya Allah. Ziarah kami ini adalah ziarah yang membuat kebaikan kepada kami ya Allah, membawa kebaikan kepada yang kami tinggal ya Allah. Ziarah yang membawa kebaikan untuk semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kenikmatan di dalam beribadah ya Allah, kenikmatan di dalam sholat ya Allah, di dalam puasa ya Allah, di dalam zakat ya Allah, di dalam haji ya Allah, dan kenikmatan menjadi pejuang-pejuang Rasulullah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, berikanlah kepada kami rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang melimpah. Berikanlah kepada kami rizki yang membuat kami mulia di dunia ya Allah dan di akhirat ya Allah. Dan jauhkan kami dari rizki yang menghinakan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami panjang umur ya Allah, panjang umur ya Allah, panjang umur ya Allah, yang hadir semua panjang umur ya Allah. Taat ya Allah, taat ya Allah, fisihatin dalam kesehatan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami nikmat bisa ziarah ke Mekah ya Allah, nikmat bisa ziarah ke Madinah ya Allah, nikmat bisa ziarah ke makam kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami dianggap sebagai tamu-tamu Nabi Muhammad yang akan dimuliakan oleh Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keistiqomahan ya Allah, istiqomah menghadiri majlis ya Allah, yang majlis istiqomah, majlis barokah, tambah berkah ya Allah, tambah istiqomah ya Allah, tambah baik ya Allah, dan tambah bermanfaat untuk umat ya Allah. Ya Allah, ibu-ibu ya Allah yang hadir ya Allah dari jauh ke tempat ini ya Allah dengan niat yang mulia ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berkat mereka semua yang hadir ya Allah, tumpahkan semua rahmatmu ke sini ya Allah, semua keberkahanmu di sini ya Allah, semua anugerahmu di sini ya Allah. Karena kami tahu adalah tamu membawa rahmat ya Allah, maka aku tunggu rahmatmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, berikanlah kepada kami iman yang kuat ya Allah. Anak-anak keturunan kami jadikan anak-anak keturunan yang soleh, solehah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Dan kami dipilih menjadi orang-orang tua yang memuliakan dan dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami istiqomah ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman ya Allah. Iman ya Allah, iman ya Allah, yang mati dalam keadaan iman tetap masuk surga ya Allah. Sementara yang imannya dicabut tidak akan mencium bau surga. Aku mohon kepadamu, cabut nyawa kami dalam keadaan kami iman ya Allah. Dalam keadaan kami seperti ini sedang majelis ya Allah, dalam keadaan kau catat sebagai para sabilillah, berjalan di jalan Allah, para mujahidin yang mati syahid ya Allah, menjadi orang-orang yang mulia di hadapanmu ya Allah, dan meninggal dalam keadaan mulia, dalam keadaan khusnul khatimah, dalam keadaan khusnul khatimah, dalam keadaan khusnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirri Syekh Syarif Hidayatullah wa Syekh Hafidz Al Fatihah. A'udzubillahi Terima kasih Bu atas hadirnya, dan mohon maaf atas kekurangan semuanya Bu. Tempatnya ya seperti ini Bu ya. Tapi insya Allah adalah ini awal sebelum kita ke surga semuanya, Bu. Insya Allah kumpul semuanya nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan atau mungkin kurang penyambutan atau semuanya mungkin ada yang kurang nyaman di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kekurangan-kekurangan itu diganti oleh Allah dengan pahala semuanya. Artinya kedatangan ibu membawa rahmat dan kami sangat bahagia dan terima kasih banyak. Sekaligus kami minta doa sebanyak-banyaknya khusus untuk guru kita semuanya, juga untuk pondok pesantren semuanya, semua hajat-hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup sekian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan tadi tausiahnya kita bermanfaat ya Bu, minimal untuk diri kita sendiri, mudah-mudahan kita bisa berbagi untuk keluarga kita dan mungkin buat kerabat-kerabat kita, sehingga insya Allah semoga semua umat yang dicintai Rasul mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Harapan kita di dunia begitu ya Bu, ingin mendapat rahmat dari Allah, ingin mendapat syafaat dari Allah, karena ibu sudah jauh berkilo-kilometer untuk hadir di tempat majelis ini. Mudah-mudahan ibu semua termasuk golongan, amin, termasuk golongan yang dicintai Allah dan Rasulnya, amin. Mudah-mudahan ibu yang selalu hadir majlis dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, diberi rizki yang berlimpah, sehingga sisa umurnya berkah dan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami dari keluarga perwakilan Ibu Haji Siti Maryamah Teratai Katering sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kami dari keluarga besar Al-Bahjah juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu semua ke tempat kami. Itu adalah sebagai doa untuk kami santri dan keluarga Buya tentunya semua, juga doa untuk keluarga Ibu Siti Maryamah Katering Teratai. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kelancaran usahanya, dimudahkan segala urusannya, penuh ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami memohon maaf ya Bu, barangkali ada kekurangan, sekiranya dimaafkan ya Bu, karena kita manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Biarlah Allah kelak yang menyempurnakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti barangkali ibu-ibu yang dari Ciamis atau karena perjalanannya masih panjang ya Bu, wisata religinya, ibu bisa menikmati hidangan siang dari keluarga Teratai Katering, dan nanti ibu bisa sholat di sini, bisa di belakang di aula putri, bisa di mana saja. Sebari ibu berdoa ya Bu untuk kita semua. Ini adalah Bu calon penerus umat Islam Bu, insya Allah Islam selalu berada di atas dan berada di naungan Allah dan Rasulnya. Mereka lah Bu yang kelak akan meneruskan kita semua. Bantu doa ya Bu ya. Nanti ibu silakan, ada hammam atau tempat ibu berwudu karena ibu perjalanan masih jauh, dan ibu bisa sholat duhur di sini atau di aula belakang, silakan sebari keliling Bu, doakan selalu ya Bu, amin. Terutama untuk guru kitanya Buya dan Uminya, selalu Allah kasih lindungan yang besar kepada beliau, karena beliaulah yang kelak akan terus melahirkan pendakwah-pendakwah seterusnya, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasyaka ya Rasulullah, hasyaka ya Habibullah, bi abi anta wa ummi ya. Oh. أبي أنت وأمي يا ولي الله حاشاك يا رسول الله حاشاك يا حبيب الله بأبي أنت وأمي يا ولي الله أوذيت في زمن مضى قد كنت خير صابر وعفوت عمن قد ظلم يا رحمة للعالمين أوذيت في زمن مضى قد كنت خير صابر وعفوت عمن قد ظلم يا رحمة للعالمين واليوم يرميك العدا حاشاك يا صفي الله حاشاك يا رسول الله حاشاك يا حبيب الله بأبي أنت وأمي يا ولي الله حاشاك يا رسول الله حاشاك يا بأبي أنت وأمي يا ولي الله إنا سنمضي للعلا دوما على نهج الرسول بكتابنا وبسنته فما مصابيح العقول إنا سنمضي للعلا دوما على نهج الرسول بكتابنا وبسنته فما مصابيح العقول اليوم يرميك العدا حاشاك يا صفي الله حاشاك يا رسول الله حاشاك يا حبيب الله بأبي أنت وأمي يا ولي الله حاشاك يا رسول الله حاشاك يا حبيب الله بأبي أنت وأمي يا ولي الله أوذيت في زمن مضى قد كنت خير صابر وعفوت عمن قد ظلم يا رحمة للعالمين أوذيت في زمن مضى قد كنت خير صابر وعفوت عمن قد ظلم يا رحمة للعالمين واليوم يرميك العدا حاشاك يا صفي الله حاشاك يا رسول الله حاشاك يا حبيب الله بأبي أنت وأمي يا ولي الله حاشاك يا رسول الله حاشاك يا حبيب الله بأبي أنت وأمي يا ولي الله صلى على النبي محمد. Terima kasih. Mau bahasa Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka ibu-ibu rombongan di Majelis Taklim Al-Barokah Ciamis. Ka ibu-ibu sadayana anu dipalih pengker supados kasimak ieu pisanggem sim kuring. Ayeuna makan siang sarang snack nu tadi mangga ditaruang di dieu. Pangitna sakumaha biasa, pangitna tilas sama dikempalkeun wae engke aya suatu tempat untuk membuang sampah ya. Saparantosna menikmati hidangan, urang sadayana mengambil air wudu. mangga pilari kapalih dia panginten bersosialisasi kapalih pengker tos disayogikeun urang salatna tiasa bade di dia bade di sorna tadi di palih mana deui di palih pengker mohon kantun nyandak tempat wae milarian takukituna panginten kanggo salajengna engke saatosna salat duhur ibu halo belakang saatosna salat duhur kita bersiap-siap pamitan untuk berangkat ke lokasi selanjutnya. Janten teu aya nu ka kantunnya. Lihat nanti bendera yang tadi sudah dikibarkan. Merah, putih, hijau, biru, dan kuning. Ya ibu paham ya? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng sayang. Ka ketua kelompok, Ibu Yeyeh, Ibu Andang, Ibu Yeni, Ibu Iin, Ibu Yanti mata ayahnya, mohon. Sedang ka Ibu Ajengan, panginten kapalih payun, ayah pisang gemen, sakedik. Ka Ibu Nunmedi sangamkeun, kapalih payun, ayah pisang gemen, sakedik. Hatur nuhun.